Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على الوحي المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sepatutnya kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian dari kitab Al-Mu'lim bi Adabil Muta'allim bi adabil alim wal muta'allim, yaitu mengetahui bagaimana adab-adab seorang guru dan adab seorang murid. Kemarin kita masuk pada pembahasan tentang adab seorang guru ketika mengajar. Sekarang kita masuk pada bab fi adabil alim ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halaqatihi, tentang adab ya, seorang guru terhadap murid-muridnya dan dalam halaqah-halaqah ilmunya. Di sini disebutkan ada 14 adab ya. Ada 14 macam adab seorang guru terhadap murid-muridnya. Yang pertama, al-ikhlasu lillah fit ta'lim. Adab yang pertama adalah ikhlas karena Allah fit ta'lim, dalam mengajar. Jadi ketika seorang guru ingin mengajar, luruskan niatnya. Hendaklah ia berniat mengajari murid-muridnya, mendidik murid-muridnya. Yang pertama, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, dan berniat mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaklah ia berniat ingin menyebarkan ilmu, nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Dan yang ketiga, ihya usyari, ia berniat untuk menghidupkan syariat Dan yang keempat, wadawamu zuhuril haqqi. Ia berniat ingin menampakkan kebenaran. Wa khumulal batil. Dan berniat untuk menghilangkan kebatilan. Ini di antara adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, wujubu tahsinin nawaya wa mujahadatun nafsi. Wajib memperbaiki niatnya. Ia mengajar niatnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memperbaiki niatnya ketika ia mengajar, maka tidak ada keberkahan ilmu yang ia sampaikan. Maka dari itu, luruskan niat ketika mengajar murid-murid. Kemudian yang ketiga, at-targhibu fil ilmi, yaitu memberikan semangat, memotivasi murid-muridnya untuk menuntut ilmu. Ini tugas seorang guru. Memotivasi murid-muridnya untuk semangat dalam menuntut ilmu dengan menyebutkan para ulama yang memiliki karamah, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana ulama ini merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ini salah satu cara untuk memotivasi seorang murid agar mereka semangat dalam menuntut ilmu. Kita sampaikan bagaimana keutamaan-keutamaan ilmu, keutamaan-keutamaan orang yang berilmu, agar murid-murid itu semangat. Kemudian adab yang keempat, mahabbatul khairi lit-talabah. Hendaklah seorang guru itu mencintai kebaikan yang ada pada murid-muridnya. Dan hendaklah guru itu mencintai murid-muridnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Walaupun murid itu tidak cerdas misalnya, walaupun murid itu akhlaknya yang kurang baik, seorang guru yang bijak harus tetap mencintai murid-muridnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang guru, ya, seyogianya ia memperhatikan kemaslahatan pada murid-muridnya dan bermuamalah kepada murid-muridnya dengan muamalah yang baik. Dan hendaklah ia usahakan ketika memanggil murid-muridnya, panggil dengan kata auladi, ya auladi, wahai anak-anakku. Ini diantara bukti kecintaan seorang guru kepada murid-muridnya. Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi pernah berkata, man qara'a 'alayya mas'alatan fa huwa waladi. Abu Ishaq Ash-Shirazi mengatakan, barang siapa yang membacakan satu masalah kepadaku, fa huwa waladi, maka dia adalah anakku. Ini diantara adab seorang guru kepada murid-muridnya. Kadang kita jumpai ya, ada seorang guru memanggil muridnya dengan kata-kata yang tidak mengenakkan. Misalnya dipanggil kacung muridnya. Ini tidak ada adab dalam diri seorang guru. Terus dipanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik misalnya. Imam Ash-Shirazi ketika memanggil murid-muridnya, beliau mengatakan, ya auladi, wahai anak-anakku. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Kemudian hendaklah guru itu mendidik murid-muridnya dengan adab, ya, dengan adab-adab yang baik, mendidik dengan akhlak yang mulia. Bukan malah mengajarkan murid-murid akhlak yang buruk. Adab yang kelima, yaitu ta'ahudut talabah wa tasji'uhum. Hendaklah ia ketika menyampaikan pelajaran, usahakan dengan penyampaian yang mudah. Menyampaikan dengan penuh kelembutan, dengan cara yang tidak tergesa-gesa, sehingga bisa memahamkan seorang murid. Dan motivasi mereka, berikan semangat kepada mereka agar mereka sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran. Dan tidak boleh kita tergesa-gesa dalam memahamkan seorang murid. Terkadang ya di kelas itu ada murid yang lambat dalam memahami pelajaran, ada yang cepat dalam memahami pelajaran. Sebagai seorang guru harus sabar. Pernah diceritakan oleh As-Subuki di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra, Syafi'iyatil Kubra, ia mengatakan, wa kuntu ana katsiral mulazamah lidh-dhahabi amdi ilaihi fi kulli yawmin marratain buqratan wal 'asr. Aku, ya, kata Imam As-Subuki, banyak mulazamah pada Syekh atau Imam Al-Zahabi. Aku banyak mulazamah di Imam Zahabi. Amdi ilaihi fi kulli yawmin marratain. Aku menghadiri kajian beliau setiap hari itu dua kali. Bukrah wal asr. Pagi dan asar. Beliau banyak mulazamah kepada Imam Zahabi karena melihat sosok Imam Zahabi, seorang ulama yang memiliki sikap lemah lembut kepada murid-muridnya ketika beliau mengajar. Ya. Berkata pula Al-Mizzi. Al-Mizzi mengatakan, "Fama kuntu amdi ilaihi ghurra marratain fil usbu'." Wa kana sababu dhalik anna adh-dhahabiyya kana katsiral mulatafah. Katsiral mulatafah, mulatafah wal mahabbah fiyya. Ini kata Imam Al-Mizzi. Kata beliau, aku menghadiri kajian, ya, menghadiri kajian Imam Zahabi dalam seminggu itu dua kali. Sebabnya apa? Kata beliau, anna Zahabi kana kathirul mulatafah li wal mahabbah fiyya. Karena Imam Zahabi itu adalah seorang guru yang sering berlemah lembut kepada muridnya ketika beliau menyampaikan pelajaran, ya, penuh dengan kelembutan. Wal mahabbah fiyya, dan Imam Zahabi mencintaiku, kata Imam Al-Mizzi. Ini diantara contoh seorang ulama ketika mengajar, beliau mencintai murid-muridnya. Dan penuh dengan kelembutan ketika beliau mengajar. Ada sebuah pesan dari Syekh kita itu, Syekh Al-Utsaimin, di dalam Kitabul Ilm. Beliau mengatakan, "Wa yanbaghi lil insan 'inda nashril 'ilmi ay yakuna hakiman fit ta'lim." بحيث يلقي على الطلبة المسائل التي تحتملها عقولهم فلا يأتي إليهم بالمعضلات بل يربيهم بالعلم شيئا فشيئا. سبحان الله. Sebuah pesan yang sangat bagus yang harus diperhatikan oleh semua guru ketika mengajar murid-muridnya. Hendaklah, ya, seorang itu ketika menyebarkan ilmu, ia bersikap bijak, hakiman, bersikap bijak dalam mengajar. Tidak boleh tergesa-gesa, ya. Harus sabar. Bihaitsu yulqi 'ala at-thalabah ketika ia menyampaikan suatu masalah kepada murid-muridnya, allati tahtamiluha uquluhum, yang mana akal-akal mereka, ya, yaitu murid-muridnya, belum memahami suatu masalah itu. Fala ya'ti ilaihim bil mu'dilat, maka janganlah, ya, ia mengajarkan, ya, kepada murid-muridnya itu dengan tergesa-gesa. Bal yurabbihim bil ilmi syai'an fa syai'an, akan tetapi hendaklah ia mendidik mereka, mengajari mereka suatu ilmu, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ya. Kalau mereka belum paham, ajarkan, kita ulangi penjelasannya agar mereka paham. Tak boleh tergesa-gesa. Ini di antara adab seorang guru kepada murid-muridnya. Pernah ada sebuah cerita, ya, yang disebutkan oleh Al-Qaffal rahimahullah. Ada seorang ulama yang bernama Rabi', dan Rabi' ini lambat sekali dalam memahami pelajaran. Lambat sekali. Ketika ia belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Al-Qaffal, kana Rabi'u bati'al fahmi, fakarrara Syafi'iyyu 'alaihi mas'alatan wahidah 40 marrah, falam yafham, wa qama min al-majlis haya'an, fada'ahu Syafi'i fi khulwah wa qarrara 'alaihi hatta fahim. Imam Ar-Rabi', orang yang lambat dalam memahami pelajaran. Lalu Imam Syafi'i mengulangi masalah. Satu masalah saja, mengulangi satu masalah 40 kali diulangi oleh Imam Syafi'i. Begitu sabarnya sosok Imam Syafi'i. 40 kali mengulang pelajaran. Falam yafham, dan belum paham juga Ar-Rabi' ini. Waqama minal majlis haya'an, kemudian Imam Ar-Rabi' ini berdiri dari majlis dalam keadaan malu. Malu sama teman-temannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Fada'ahu Syafi'i fi khulwah. Lalu Imam Syafi'i memanggil Imam Ar-Rabi' ini dalam tempat yang sepi. Nah, di tempat yang sepi itulah Imam Syafi'i mengulang-ulangi penjelasannya. Wa qarrara 'alaihi hatta fahim, mengulang-ulangi satu masalah itu, ya, diajarkan kepada Rabi' hatta fahim, sampai Rabi' ini paham. Ya. Bisa dilihat cerita ini dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra yang dikarang oleh Imam As-Subuki. Kemudian, ya, di antara adab yang ketujuh, imtihanu talabah lima'rifati maqadir afhamihim. Seorang guru harus menguji murid-muridnya untuk mengetahui ukuran pemahaman mereka dalam memahami pelajaran. Sampai mana sih batas pemahaman mereka ketika memahami pelajaran? Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama dari tema adab seorang guru terhadap murid-muridnya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Taib, kita simak merutan akan kita putarkan berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Yayat yang menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Dan alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustaz Zikrul Rahman LC Hafizahu Ta'ala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai adab seorang guru terhadap murid-muridnya. Taib, untuk waktunya kami persilahkan kembali kepada Al-Ustaz. Tafadhal Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di antara adab ya. Sekarang kita masuk pada adab yang ketujuh. Imtihanu talabah li ma'rifati maqadir afhamihi. Hendaklah seorang guru itu menguji murid-muridnya untuk mengetahui ukuran pemahaman mereka dalam pelajaran. Ketika seorang guru selesai dari menjelaskan pelajaran, tidak apa-apa seorang guru itu melemparkan suatu masalah yang berkaitan dengan pelajaran yang ia jelaskan. Salah satu tujuannya adalah untuk menguji apakah murid-muridnya itu sudah paham atau tidak. Apakah sudah paham atau belum paham. Ketika muridnya belum paham, hendaklah seorang guru itu mengulang-ulangi penjelasan, ya, dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa dalam menjelaskan pelajaran, agar murid-muridnya yang lambat dalam memahami pelajaran paham. Ya. Para pendengar di Semeru Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara agar mengetahui antara yang paham atau yang belum paham, hendaklah seorang guru itu memerintahkan murid-muridnya untuk mengulangi penjelasan yang dijelaskan oleh guru itu. Ini salah satu tujuannya adalah untuk menguatkan pelajaran yang sudah ditangkap oleh pikiran-pikiran mereka, oleh akal-akal mereka, dan untuk menguatkan pemahaman mereka dalam memahami pelajaran. Ya. Kemudian, adab yang ke-8. Luzumu i'adatil mahfuzat lidabtiha. Nah, hendaklah seorang guru itu mengharuskan kepada murid-muridnya untuk mengulang-ulangi pelajaran yang dihafal, lidabtiha, untuk menguatkan untuk menguatkan hafalan-hafalan yang ia hafal. Kita perintahkan kepada murid-murid agar ia semangat di dalam mengulang-ulangi hafalan mereka. Dan diperbolehkan seorang guru memuji murid-muridnya yang memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan teman-temannya yang lain. Boleh memujinya dengan maksud untuk memotivasi, memberikan semangat agar muridnya ini lebih semangat dan agar teman-temannya mengikuti murid yang dipuji ini. Nah, ini dengan maksud untuk memotivasi murid-murid yang malas belajar, yang kecerdasannya kurang, agar mereka lebih semangat lagi untuk belajar. Ya. Pernah seorang syekh, yaitu Al-Alamah Jamaluddin Al-Isnawi, beliau memuji kecerdasan muridnya yang bernama Abdurrahim bin Hussein Al-Iraqi. Pernah beliau memujinya di hadapan murid-muridnya yang lain. Tujuan beliau adalah untuk memotivasi murid-muridnya yang lain agar mereka lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Dan seorang murid yang dipuji, hendaklah ia menjauhkan diri dari sifat yang namanya ujub, bangga dipuji di hadapan teman-temannya. Ia langsung bangga, meremehkan teman-teman yang lain. Ini tidak boleh. Ujub, ya. Karena ujub ini merupakan bahayanya ilmu. Semakin ia berilmu, seharusnya ia semakin tawadu, rendah hati, Ada sebuah perkataan yang indah. Al-ilmu afatuhul i'jab wal ghadab wal malu afatuhu tabzir wan nahab. Jadi ilmu itu bahayanya adalah ujub. Banyak yang menimpa orang-orang yang berilmu, ya, sifat ujub ini sangat bahaya sekali. Wal ghadab, dan suka marah. Ya. Kadang seorang guru yang atau seorang guru, ya, ketika muridnya enggak paham-paham, ya, langsung terpancing dengan emosinya. Dan kadang ujub juga menimpa, ya, baik itu guru maupun murid, terkadang tertimpa penyakit yang namanya ujub. Wal malu afatuhu tabzir wan nahab. Dan harta itu bahayanya adalah tabzir wan nahab, itu boros. Nah, ini bahaya. Tidak boleh boros. Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-ijabu afatul albab. Ujub itu merupakan bahayanya orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Mentang-mentang ia yang paling paham di antara teman-temannya, misalnya di kelas, ia yang paling cerdas, kemudian ia ujub dengan bangganya. Nah, ini bahaya. Jauhi penyakit ujub. Kemudian adab yang kesembilan, al-wasiyatu birifqi bin nafsi. Mewasiat, berwasiat kepada murid-muridnya dengan penuh kelembutan. Kita nasihati murid-murid kita yang melakukan kesalahan, ya, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Dan jangan sampai ketika menasihati murid-murid atau mewasiatkan kepada murid-murid, dengan kata-kata kasar, ya, ini tidak diperbolehkan. Dan membuat murid-murid itu bosan dan membuat mereka putus asa. Ya. Ketika menasihati seorang murid, hendaklah nasihati dia agar murid itu lebih semangat lagi dalam belajar. Jangan membuat mereka putus asa. Terkadang nih ada guru melihat muridnya yang gobloknya minta ampun, sampai ia bilang kepada muridnya, kamu goblok. Ini jelas-jelas membuat murid itu putus asa. Dan murid itu akan putus asa dalam belajar, tidak semangat lagi dalam belajar. Nah, tidak boleh. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Ubaid bin Umair. Apa kata Aisyah? Iyyaka wa imlalan nas wa taqnitahum. Jauhilah oleh kamu perbuatan yang membuat orang bosan. Ya. Wa taqnitahum, dan membuat orang itu putus asa. Ini harus dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Ketika menasihati, seharusnya guru itu memberikan semangat kepada murid-murid itu, bukan malah membuat mereka putus asa. Dan hendaklah seorang guru ketika menasihati murid-muridnya, ya, ketika murid-muridnya itu apa di dalam tidak di dalam kesibukan mereka. Atau misalnya seorang guru itu menasihati ketika muridnya dalam ya, banyak masalah, misalnya banyak pikiran, ya, cari waktu yang tepat untuk menasihati murid, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Haddisil qauma idza aqbalat 'alaika qulubuhum fa idan sarafat 'anka qulubuhum fala tuhaddithhum." Berbicaralah kepada satu kaum, ya, ketika hati-hati mereka itu menerimamu, ya. Ketika kamu menasihati satu kaum, ya, apabila hati-hati mereka itu menerima nasihatmu, fa idan sarafat 'anka qulubuhum, dan jika hati-hati mereka berpaling darimu, fala tuhaddithhum, maka janganlah kamu berbicara kepada mereka. Jadi ada adabnya ketika menasihati orang. Kadang ya ada orang menasihati ya temannya, ketika temannya itu sibuk bekerja misalnya, lagi sibuk-sibuknya terus dia nasihati temannya, ya tidak pas dalam menasihati. Ini ya. Kemudian ada berikutnya ya. Ahammiyatu ta'sil bi qawaidil ilm. Hendaklah seorang guru itu dalam mengajar kaidah-kaidah ilmu secara ta'sil, ya, bertahap, harus bertahap mengajarkan murid-muridnya. Diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Al-Jami' dari Az-Zuhri qal, dari Az-Zuhri ia berkata, "Man talaba al-ilm jumlatan fatahu jumlatan wa innama yudrakul ilm hadisun wa hadisan." Barang siapa yang menuntut ilmu secara keseluruhan, ya, orang menuntut ilmu langsung ia belajar, ya, ilmu itu secara keseluruhan dalam satu waktu, bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk, ya, fatahu jumlatan, maka akan hilang pula secara keseluruhan. Orang ini menghafal hadis misalnya, dalam satu waktu ia langsung hafal 100 hadis, ya. Langsung 100 hadis, kemudian ia enggak pernah meroja'ah, ya, enggak pernah mengulang-ulang hadis itu, dalam satu waktu ia menghafal, ya, kemudian akan hilang ilmu itu. Wa innama yudrakul ilm hadis bahwa hadisan. Akan tetapi ilmu itu akan didapat dengan satu hadis atau dua hadis. Misalnya orang itu menghafal satu hadis, yang penting istiqomah. Dalam satu hari dua hadis. Yang penting istiqomah dalam dua hadis, kemudian dia ulang-ulang lagi sampai hafal betul. Nah. Pernah seorang ulama yang bernama Abu Amr Al-Auza'i, ia berkata, "Aradna 'ala Malik Al-Muwatta' fi 40 yawman." Kata dia, "Aku belajar kepada Imam Malik kitab Al-Muwatta' dalam waktu 40 hari." Faqal. Nah, lalu Imam Malik berkata kepada beliau, "Kitabun alaftu fi 40 sana akhadtumu fi 40 yawman." Marah Imam Malik. Ia mengatakan, "Kitab yang aku karang dalam waktu 40 tahun mau engkau ambil selama 40 hari?" Kata beliau dengan nada marah, "Qallama tafqahuna fi." Sedikit sekali kamu akan memahami apa isi dalam kitab Al-Muwatta. kitab yang dikarang dalam waktu 40 tahun oleh Imam Malik, ya, mau dipelajari oleh Imam Al-Auza'i selama 40 hari. Imam Malik marah. Jadi dalam mempelajari satu ilmu itu harus perlu tahapan, bertahap, perlu waktu yang lama. Makanya disebutkan dalam perkataan Imam Syafi'i, ya, bahwa ilmu itu didapat dengan 6 hal. Ya, salah satunya adalah tul zaman, dengan waktu yang lama. Tidak hanya dengan dalam satu waktu langsung dapat ilmu. Ya, butuh waktu yang lama. Kemudian yang ke-11, ya, mu'amalatut talabah bit-tasawi. Bermuamalah, seorang guru bermuamalah kepada murid-muridnya dengan muamalah yang sama. Hendaklah guru tidak memandang mana muridnya yang pintar, mana muridnya yang kurang cerdas, yang lambat pemahamannya. Ya. Tidak boleh seorang guru itu pilih kasih kepada murid-muridnya. Ya, mentang-mentang muridnya tidak cerdas, ia jauhi muridnya. Ia tidak mau mengajari muridnya. Ini justru akan membuat muridnya itu putus asa. Ya. Adab yang ke-12, ya, muraqabatu ahwalit talabah ilman wa khuluqan. Hendaklah seorang guru mengawasi keadaan murid-muridnya, baik itu ilmunya maupun akhlak dari murid-muridnya. Dan ketika memulai pelajaran, ya, pertama hendaklah seorang guru itu, ya, mengenal nama-nama mereka. Harus tahu nama-nama muridnya, asal mereka dari mana, keadaan-keadaan mereka bagaimana, dan banyak mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Pernah disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada orang yang datang ke majlis beliau, beliau mengatakan, "Masmuk, siapa namamu?" Ini diantara perhatian Nabi Muhammad SAW, ya, kepada para sahabat. Disebutkan pula dalam Sahih Muslim, ya, Muhammad ibn al-Munkadir bertanya kepada Su'bah bin Hajjaj, "Masmuk, siapa namamu?" Ya. Nah, seorang guru harus tahu nama-nama muridnya. Kemudian adab yang ke-13, as-sa'yu fi masalihit talabah wa ma yanfa'uhum. Berusaha untuk memberikan maslahat kepada murid-murid dan apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Yang terakhir, adab yang ke-14, yaitu at-tawadu ma'at talabah wa rifqu bihim. Hendaklah seorang guru itu tawadu di hadapan murid-muridnya dan berlemah lembut kepada murid-muridnya. Seorang guru yang bijak, yaitu guru yang tawaduk kepada murid-muridnya. Bukan guru yang suka membanggakan dirinya di hadapan murid-muridnya. Karena orang yang tawaduk ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Man tawadu'a lillah rafa'a Allah yawmal qiyamah. Wa man takabbara wada'a Allah yawmal qiyamah." Barang siapa yang tawadu karena Allah Ta'ala, Allah akan angkat derajatnya pada hari kiamat. "Wa man takabbara," barang siapa yang sombong, "wada'a Allah yawmal qiyamah," maka Allah akan campakkan ia di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio materi di sesi yang kedua. dari tema adab seorang guru terhadap muridnya. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, silahkan menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-62774-774. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan dari hamba Allah di Mukti Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghukum seseorang dengan hukuman yang keras? Misalkan seperti yang terjadi di sekolahan sekarang, anak-anak yang bandel biasanya dijemur di lapangan atau disuruh lari-lari dan lain-lain. Apakah itu adab yang baik bagi seorang guru? Terima kasih atas pertanyaannya. Kita ketahui bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah mengucapkan kata-kata kasar. Tidak pernah Rasulullah memukul para sahabatnya. Sampai pernah diceritakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan Imam Malik tidak pernah menemukan Rasulullah itu mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pernah menemukan Rasulullah memukul Imam Malik. Tidak pernah Imam Malik dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang guru hendaklah jadi seorang guru yang bijak, seorang guru yang penuh dengan adab. Ketika ada murid yang bandel, yang nakal misalnya, sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk menggunakan kekerasan. Memang seharusnya seperti itu. Sebandel-bandelnya murid, kita usahakan tunjukkan adab yang baik kepada dia, nasihati dia, atau bila perlu panggil orang tuanya. Jangan dengan menggunakan kekerasan, itu tidak bagus. Wallahu a'lam bishawab.